lebih khusus daripada itu adalah kenikmatan keimanan yang menetap dalam sanubari kita, kenikmatan yang terus kita dapati dari tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah di saat manusia sudah banyak yang lalai dan terlena dengan ad-dunya, kehidupan dunia ini. Dan juga khusus lebih daripada itu kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita untuk kita bermujalasah, kita bermajlis, kita duduk untuk talabul ilmi, mencari ilmu, memperkuat iman kita, memperbaiki tata cara ibadah kita sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu kita ingat bahwasannya mawa'id, sesungguhnya nasihat, wejangan, peringatan-peringatan yang diarahkan pada diri-diri kita, diungkapkan oleh para ulama, siyatun tudrobu al-qulub, seperti cemeti yang dipukulkan dalam hati, seperti cemeti yang disabetkan, dipukulkan pada hati-hati kita. Fayata'athar fil qulub, yang hal itu akan membekas dalam kolbu-kolbu kita sebagaimana ta'thirihi lil badan, seperti halnya jika cemeti itu disabetkan pada tubuh kita, sehingga hati-hati kita ini lebih banyak dan harus diberikan nasihat demi nasihat supaya senantiasa istiqomah, terbimbing dengan ilmu, sehingga apa yang kita harapkan dari penghujung umur kita, yaitu khusnul khatimah, akan kita raih dengan baik. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah kembali mudahkan kita untuk mengkaji, melanjutkan dars kita pada kitab Taisirul Allam, Syarah Umdatul Ahkam, karya dari seorang alim minal ulama, Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimin. Kitab yang membahas tentang seputar tata cara ibadah sesuai dengan sunnah yang datang dari Nabi kita, dan belajar kita terhadap sunnah adalah salah satu hak yang harus kita tunaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alla ya'budallaha illa bima syara', kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita dari Rabbnya. Dan ini penting, termasuk dari salah satu hak kita sebagai umat Rasulullah adalah mempelajari sunnah, dan kita beribadah kepada Allah dengan sunnah-sunnah tersebut, bukan dengan apa yang kita prasangka baik, bukan apa yang dilakukan oleh mayoritas manusia. Taib. Dan kita sampai pada hadis yang ke-62. Kita ulang kembali supaya ada keterkaitan pembahasan dan maklumat pada pelajaran yang sudah kita tinggalkan sekitar 3 pekan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala al-haditsu tsani wa sittun. Hadis yang ke-62. An Abi Juhaifah Wahab ibni Abdullah Aswa'i rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala an, beliau seorang sahabat. Qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, benar ya sampai sini ya. Baik. Ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra'a min adamin. Qala fa kharaja bilalun bi wudhu'in. Famin nadihin wa na'ilin. Fakharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'u ka'anni anzuru ila bayadhi saqaihi. Qala fatawaddu'a wa adzana Bilal. Qala faj'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimala hayya 'ala sholati hayya 'ala al-falah. Thumma rukizat lahu 'anazatun fataqaddama wa shalla adh-dhuhra raq'atayn thumma lam yazal yusalli raq'atayn hatta raji'a ila al-madinah. Taib. Hadis ini masih membahas tentang seputar sifat adzan. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin di masa para sahabat. Diriwayatkan dari sahabat Abi Juhaifah. Ini adalah kunyah dan beliau salah satu sahabat yang ma'ruf dengan kunyahnya Abu Juhaifah. Namanya Wahab bin Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, ataitu nabiyya, aku mendatangi, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi qubbatin lahu hamra'a min adam, yang saat itu beliau berada pada kubah, khaimah, seperti tenda, tenda beliau yang terbuat dari kulit yang disamak. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada atau masih dalam tendanya. Qala, kemudian beliau melanjutkan, fa kharaja Bilalun biwudhu'in. Lantas Bilal pun keluar dengan wudu. Ya. Wudu ini air. Membawa seember atau segayung air. Jadi beliau melihat Bilal keluar membawa air. Taib. atau sebagian menyebutkan keluar dengan membawa wadah. Famin nadhihin, beliau mengambil air dari percikan-percikan yang jatuh dari badan Nabi. Jadi ketika Rasul mengusap badan dengan air, kemudian air tadi berjatuhan, dikumpulkan oleh Bilal. Ini yang dimaksud dengan nadhih. Wa na'il, na'il yang dimaksud di sini adalah al-akhid, al-ma. Jadi orang-orang yang mengambil dari sahabat yang lain. Dan ini diantara perkara yang dibolehkan pada masa Nabi SAW saat beliau masih hidup. Jadi ceceran-ceceran air bekas wudhu Nabi SAW ini dikumpulkan dan dipakai oleh para sahabat untuk mencari barokah, yang mencari berkahnya. Ya, apakah boleh? Boleh. Di saat apa? Beliau masih hidup. Ya, dengan sebagian diriwayatkan menempelkan kulitnya dengan kulit beliau untuk mencari barokah. Tapi setelah sepeninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang bisa kita ambil barokah dari beliau, ya, kecuali dengan peninggalan beliau, yakni sunnah atau hadis. Jadi barang siapa yang ingin bertabaruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pelajari sunnah. Yang tidak perlu kita datang ke kuburan, kita ngambil tanah kuburannya atau ngambil batu-batu nisannya, tidak. Tapi jika kita ingin mengambil barokah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih besar, pelajari sunnah dan amalkan. Dan ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka beranggapan mencari berkah itu dengan zat, dengan cara mengambil tanah atau dengan cara menyobek, ya, baju bekas beliau dan lain sebagainya. Jadi kata Abu Juhaifah, Bilal keluar membawa wadah mengambil bekas-bekas air yang jatuh dari wudhu Nabi dan juga yang jatuh dari, ya, orang-orang yang hendak mengambil, dalam artian berkerumun mereka untuk mengambil, ya, percikan-percikan air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun keluar dari khaimahnya, keluar dari tenda. Wa alaihi hullah hamra, beliau saat itu, ya, memakai baju yang berwarna hamra, merah. Tenda beliau warnanya merah, beliau pun keluar dengan warna merah. Tapi sebagian menyatakan merah baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak murni, ya, karena dalam riwayat yang lain baju merah yang murni tidak ada garis, tidak ada titik dan lain sebagainya dilarang. Yang murni merah itu dilarang. Tapi kalau merah yang bergaris atau yang di situ ada warna yang lain, tidak mengapa. Beliau memakai jubah berwarna merah. Ka'ani angduru ila bayadhi saqai, aku melihat putihnya kedua betis beliau. Perhatikan di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah. Ini juga diantara penjelas tentang apa? Sunnahnya apa? Tidak isbal. Terlihat kedua betis. Qala fatawaddu'a wa adzana Bilal. Lantas Bilal pun setelah mendapatkan sedikit dari percikan air tadi, dicampur tentunya dengan air yang lain, kemudian beliau pun adzan. Qala, kemudian Abu Juhaifah melanjutkan, faja'altu atatabba' fahuha huna wa hahuna. Kata Abu Juhaifah, kemudian aku pun mulai mengikuti ya, mulut Bilal kesini dan kesini diikuti. Abu Juhaifah mengikuti tata cara adzannya Bilal. Yaqulu yaminan wa shimala. Bilal ketika mengucapkan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, yaitu kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kanan dan ke kiri. Nanti ada tata cara dan kaifiyah yang banyak. Bisa ke kanan semua, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ke kiri semua, hayya 'alal falah, atau ke kanan ke kiri. Semuanya boleh. Tsumma rukizat lahu 'anazah, kemudian ya, anazah itu tombak kecil yang mungkin biasa mereka bawa. Dan ini kalau kita saksikan masyarakat Arab ya, di Yaman khususnya, mereka terbiasa membawa senjata tajam. Kalau dikenal dengan zambia, yang biasanya mereka tempatkan di bagian perut, diikatkan ke belakang. Dan tujuan mereka banyak, sebagian hanya sebagai aksesoris ya, hiasan. Sebagian memang mereka pergunakan untuk melindungi diri ya, karena bahwa di perbukitan dan perkebunan yang luas dan panjang banyak sekali serigala-serigala liar, sehingga pada satu waktu membutuhkan alat untuk melindungi diri. Ala kulli hal, jadi setelah beliau azan, kemudian ditancapkanlah ya, anazah, tongkat yang ujungnya tajam seperti tombak kecil tadi, untuk beliau ditancapkan ya, menghadap arah kiblat sebagai sutroh ya, ditancapkan tombak yang mengarah ke Ka'bah untuk sutroh. Ini juga diantara dalil nanti tentang sutroh. Fataqaddama, lantas beliau pun maju, wa shalla dzuhra raka'atain, kemudian melakukan sholat zuhur 2 rakaat. Tsumma, kemudian lam yazal, begitu selanjutnya seterusnya berhari-hari, yusholli raka'atain, beliau sholat zuhur 2 rakaat, hatta raja'a ilal Madinah, sampai beliau pulang ke Madinah. Ini cerita atau hadis yang menyebutkan saat beliau safar. Tapi di situ ada syahidnya tentang adzan Bilal yang diikuti oleh Abu Juhaifah. Qala gharibul hadis, yang asing dari arti kalimat hadis yang kita baca. Yang pertama, fi kubbatin min adam. Beliau dalam sebuah tenda yang terbuat dari adam. Jam'u adimun. Adamun itu kalimat majmu' jamak dari adim, dalnya panjang. Wal adamu bi dhammil hamzah, atau wal udum, adum atau udam ya, bisa dua lughah, udam atau adam. Bi dhammil hamzah wal udam, wa fathuha atau difatahkan, wal adam, ada dua bahasa. Al jildu al madbugh, yaitu kulit yang sudah disamak, kulit ya, dikuliti dari daging, dipisahkan antara kulit dengan daging biasanya mereka, kemudian kulit itu diberi beberapa ramuan ya, sehingga lunak sekali. Jadi kalau kulit biasa yang sudah terpisah dari dagingnya, kalau hanya kita jemur begitu saja maka akan kaku ya, tapi kalau mereka punya ramuan khusus, sebagian juga menyatakan dengan apa itu menyan atau yang sal kapur yang mereka taburkan di situ ya, sehingga ketika sudah kering bisa betul-betul lunak lentur. Itu biasa mereka pergunakan di samping untuk perkemahan tadi yang tadi disambung dengan beberapa kulit, bisa biasanya mereka pakai untuk alas duduk ketika musim dingin. Ini al-jildu al-madbuq. Wal kubbah yal khaimah, kubah yang dimaksud adalah khaimah ya, tenda. Kalau di kita kubah ya seperti apa namanya, bangunan yang cekung seperti itu ya, seperti potongan bola, itu kubah. Jadi di sini perlu dipahami pula bahwasanya terkadang transkrip Arab ke bahasa Ajami ya, terkadang benar sesuai keadaannya, terkadang tidak sesuai yang dimaksud ya, seperti makna qasidah. Qasidah kalau di Yaman, di Arab ya, itu biasa dipakai untuk kalimat pembacaan syair yang panjang. Fulan akan membaca qasidah misalkan, itu syair aja, syair ya, seperti Alfiyah atau syair-syair. Tapi kalau di kita, qasidah itu seperti musik-musik yang ma'ruf ya, seperti itu. Terkadang ada yang cocok, ada yang berbeda sesuai dengan apa ya, siak ya, konteks dari kalimat atau kalam tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang kedua, wadu'in yakni ma ya. Kalau diartikan air, mungkin yang dimaksud adalah Bilal membawa air keluar, membawa air yang sudah dikumpulkan dari apa, bekas-bekas wudhu beliau untuk berwudhu. Jadi si Bilal pengen wudhu tapi ngambil air dari sisa bekas wudhu Nabi, baik yang berceceran atau ya, sisa dari yang tersisa dari air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal membawa itu untuk berwudhu. Yang ketiga, hullah, hullatun hamra. Apa yang dimaksud dengan hullah? Dimaksudkan di sini la takunu illa min thaubain. Baju yang disebut dengan hullah, istilah hullah itu tidaklah demikian kecuali terdiri dari dua. Jadi pasangan baju, baju yang sudah berpasangan dengan yang lain, itu hullah. Izarun warida ya, yang pertama izar, sarung, warida dan selendang, atasan, bawahan dan atasan. Au ghairuhuma, atau selain dari keduanya. Yang penting terdiri dari dua, atas dan bawah. Nah, watakunu thauban lahu batanah. Yang di situ ada baju dan pasangannya. Ya, kalau di kita ya atasan dan bawahan, celana dan baju. Yang berikutnya, famin nadhihin wa na'ilin. Apa yang dimaksud dengan kalimat nadhih dan na'il dalam hadis tadi? An-nadhu ar-ras. Nadhih itu ras, ya percikan. Jadi Bilal tadi mengambil dari air yang terpercik dari badan Rasul ya. Diambilin insyaallah. Wal muradu huna, dan yang diinginkan di sini dari kalimat nadhih yang asal katanya adalah percikan, al atau al akhdhu minal ma alladhi tawaddu'a bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam litabarruk, yaitu mengambil air yang dipakai wudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari barokah ya. Nah, ini jadi boleh mengambil berkah dengan zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan? Fi hayatihi, saat beliau masih hidup. Boleh. Ini yang terkadang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Kapan bolehnya mencari berkah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zatnya? Ya. Maka jawabannya di saat beliau masih hidup. Namun ketika beliau sudah meninggal, kalau pengen cari berkah, maka pelajari sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita sabarkan diri kita di malam hari ini ya, mendapatkan barokah tentunya. Wa na'ilu, apa na'il? Al-akhid. An-na'il itu al-akhid, orang yang mengambil. Mimman akhadha min wadu'ihi alaihi salatu wasalam, dari orang-orang yang ikut mengambil bekas-bekas wudu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dimaksud kalimat nadih wa nail. Yang kelima, atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Aku ikuti mulutnya Bilal ke sini dan ke sini. Hahuna dhorfu makan. Dalam ilmu nahwu, hahuna itu adalah dhorfu makan, nama sebuah tempat, di sini. Wal murad, dan yang dimaksud dengan kalimat hahuna dan hahuna, ke sini dan ke sini, yaltafitu jihat al-yamin wa jihat al-shimal liyablugha man haulahu. Yang dimaksud dengan aku mengikuti mulutnya Bilal ke sini dan ke sini, yang dimaksud adalah menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, supaya apa? Suaranya sampai kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Itu tujuan apa? Orang iltifat, menoleh ke kanan dan ke kiri di saat adzan. Ya, supaya lebih am di masa itu. Ya, walaupun di masa kita tanpa itu pun, karena sudah ada mukabbiratus saut, sudah ada mic pembesar suara, pengeras suara, maka tetap disunnahkan. Apa tujuan yang lain? Ya, satu tujuan tadi supaya suara tadi terdengar. Kalaupun dengan tanpa itu terdengar karena di masa kita sudah tidak memerlukan, maka faedah yang kedua, supaya tentunya orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar sama sekali, bisa melihat dengan kedua matanya bahwasanya waktu azan telah tiba dengan apa? Perbuatan tadi. Jadi sebagian para ulama menyatakan faedah iltifat ke kanan dan ke kiri, yang pertama untuk ya menyampaikan ya suara ke sekeliling mereka supaya mendengar, yang kedua supaya yang tuli dari kejauhan pun tahu bahwasanya sudah tiba waktu azan. Yang keenam, anazatun. Anazah ramhun qasir, ya tombak yang pendek. Fi tarfihi hadidah, daki qatur ra'si, ya di ujungnya ada besi yang runcing. Daki qatur ra's, yang ya runcing ya. Yuqalu laha zujjun, juga disebut dalam bahasa mereka zujj, bisa anazah, bisa zujjun. Wal anazah bi fathil ain wa nun wa zai, anazah dengan memberikan syakal harokat fathah pada ain, pada nun, dan pada za, akhiruhu ta'un marbutoh, dan akhirnya ada ta' marbutoh, ya, tanpa ta' itu kambing, anzun, yang sering dipakai buat permisalan ya, orang yang tidak mau mengakui ya kesalahan debat, di debat salah masih ngeyel, itu diumpamakan dengan anzun wa intorot, kambing walaupun terbang. Apa ceritanya? Dua orang sedang debat, di kejauhan ada titik hitam gak terlihat ya, satu mengatakan isyhad, apa itu? Itu kambing, karena mungkin di padang pasir. Yang satu lagi mengatakan ta'ir, ya itu burung. Ya, kemudian keduanya sepakat karena tidak jelas. Hayya naqrab, kalau gitu kita mendekat supaya jelas apakah kamu yang betul, apa saya yang betul. Mereka mendekat, belum sampai terlihat atau sudah terlihat sekilas terbang itu yang hitam-hitam ke atas. Yang mengatakan ta'ir, burung, siapa yang benar? Saya yang benar, burung. Apa yang mengatakan kambing? Dia tidak mengakui, anzun wa intorot, pokoknya kalau saya itu kambing walaupun terbang. Nah, itu permisalan orang yang diajak diskusi sudah tahu yang benar tapi ngeyel, sudah anzun wa intorot, susah. Nah, permisalan, diajak debat sudah betul-betul dia sudah kalah, sudah salah, tapi ngeyel, anzun wa intorot. Taibullahu ta'ala a'lam bissawab. Ini makna ijmal dari hadis yang tersebut, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan liqa al-atiyah biiznillah yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib naqif ala hadal qadar. Naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi